Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa alil amin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin ikhwan dan akhwat yang hadir di majlis di Masjid Al-Furqan Bandung, juga para pendengar radio Roja, baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Lampung, Roja Pontianak, dan beberapa stasiun radio lainnya yang juga ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga yang mengikuti melalui streaming radio Roja manapun. Alhamdulillah sore ini di Bandung, di tengah guyuran hujan yang sangat deras, tapi tidak menghalangi kita untuk bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian tentang Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab Maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, bab yang menerangkan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Kita sudah membahas dua ayat dan satu hadis dalam bab ini, sehingga kita sekarang akan melanjutkan kepada dalil kedua dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan, bab halaku hadil ummah ba'duhum bi ba'd, diterima dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha zawa liyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qal ya Muhammad inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni la'ataituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ama wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan atau menghimpun bagiku dunia ini. Maka aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Dan sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai kepada bagian yang luput dari zamanku, dari dunia ini. Dan aku telah diberikan dua perbendaharaan, yaitu ahmar dan abyad. Ahmar itu merah, abyad itu putih. Maknanya emas dan perak. Dan aku meminta kepada Allah bagi umatku agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kekeringan secara umum, dan agar Allah tidak menguasakan kepada musuh-musuhku, menguasai umatku selain dari diri mereka sendiri, lalu musuhku akan menguasai umatku. Lalu Rabbku berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah memutuskan satu keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu tidak akan bisa ditolak. Dan sesungguhnya aku akan berikan untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan secara umum, juga tidak akan menguasakan kepada musuh-musuh untuk menguasai umatmu selain dari diri-diri mereka sendiri." Ini sebuah hadis yang panjang, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawaliyal arda," zawa maknanya jama'ah wa dhamma. Allah mengumpulkan atau menghimpunkan bumi ini untukku. Lalu aku melihat. Yang dimaksud aku melihat artinya ada dua kemungkinan. Mungkin melihat dengan kedua mata beliau, seolah-olah bumi ini oleh Allah diperlihatkan secara visual kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan kedua, melihat dalam mimpi beliau, dan mimpi beliau adalah wahyu. Aku melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi ini. Bagaimana cara Nabi melihat? Adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah dan tidak susah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di antara bentuk kekuasaan Allah adalah menghimpun bumi ini lalu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daerah kekuasaan yang akan dikuasai oleh umatnya kelak. Para ulama menyatakan, wal muradu quwwatu basarin nabi sallallahu alaihi wasallam, ay annallaha a'tahu quwwata basarin hatta absara masyariqal ard wa magharibaha. Para ulama menyatakan maksud hadis ini menerangkan kekuatan daya pandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah memberikan kemampuan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mampu melihat daerah timur dan daerah barat dari bumi ini. Dan ini termasuk salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara ini termasuk perkara gaib. Bagaimana caranya Nabi melihat, mengetahui, baik melihat bumi secara keseluruhan ataupun melihat masa depan umatnya yang akan menguasai beberapa daerah timur dan barat dari bumi ini, itu perkara gaib. Selama perkara gaib ini diterangkan dalam hadis sahih seperti ini, wajib kita yakini. Karena Nabi berbicara atas dasar wahyu, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah lebih agung dan lebih besar dari kemampuan akal dan pikiran kita. Dan ini banyak dalam contoh-contoh hadis lain, seperti Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu menjalar dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu melalui wahyu? Bisa enggak terjangkau oleh akal pikiran manusia saat itu bahkan sampai saat sekarang? Tidak. Nabi tahu melalui jalan wahyu, menceritakan perkara gaib, yaitu menjalarnya setan ke tubuh Bani Adam melalui jalan atau aliran darah. Bagaimana caranya, kaifiatnya, wallahu a'lam. Itu urusan gaib. Urusan kita hanya sebatas meyakini dan membenarkan berita gaib itu selama berita itu bersumber dari hadis yang sahih. Oleh karena itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faraaitu masyariqaha wa magharibaha." Aku melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha." Sesungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai pada bagian-bagian yang telah dihimpunkan tadi dari bumi ini. Yang dimaksud umatku di sini ummatul ijabah, bukan ummatul da'wah. Sebab umatku, umat Nabi Muhammad SAW terbagi dua. Pertama, ummatul ijabah, yaitu umat manusia yang sezaman dengan Nabi atau setelah zaman Nabi yang menyambut dakwah ini. Mereka masuk Islam, iman kepada Quran Sunnah, meyakini, mengamalkan, mendakwahkan. Itu ummatul ijabah, kaum muslimin. Kedua, ummatul dakwah, yaitu orang-orang sezaman dengan Nabi atau setelahnya tetapi tidak menerima dakwah Nabi SAW. Nah, umatku yang disebut, yang dimaksudlah ummatul ijabah yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, umat Islam. Kekuasaan umat Islam itu akan mencapai bagian yang belum tercapai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di kemudian hari terbukti setelah Nabi wafat, kepemimpinan umat Islam secara estafet dilanjutkan oleh penerusnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. kekuasaan umat ini melebar, meluas hingga ke timur dan ke barat. Itu yang lebih banyak. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, aku melihat daerah timur dan daerah barat. Utara selatan tidak disebut oleh Nabi SAW. Karena memang pelebaran kekuasaan kaum muslimin ke timur dan ke barat, utara selatannya jauh lebih sedikit. Dan sampailah pengaruh menyebarnya ajaran Islam ke Asia Timur, Asia Tenggara seperti negeri kita Indonesia ini, dan ke baratnya mencapai daerah Eropa. Berdasarkan hal itulah apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terbukti benar. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'utitul kanzain al-ahmar wal-abyad. Aku kemudian diberikan dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Yang dimaksud dua perbendaharaan adalah emas dan perak. Dan itu tersimpan di dua negara besar saat itu. Adapun emas tersimpan di Kaisar Romawi dan perak di Kisra, di orang-orang yang Persia yang beragama Majusi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa aku akan diberikan dua perbendaharaan yaitu merah dan putih, maknanya Romawi dan Persia kelak akan dikuasai oleh umat Islam. Apakah ini kejadian ketika Nabi masih hidup atau setelah beliau wafat? Jawabnya setelah beliau wafat. Maka apa yang diberikan kepada umatnya berupa kekuasaan melebar sampai Romawi dan Persia pun tertaklukkan, sama saja itu dengan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kaum muslimin menguasai Romawi dan Persia yang merupakan dua negara penyimpan emas dan perak, bukan karena mereka orang Arabnya, tapi karena mereka orang Islamnya. Karena keislamannya, bukan karena kearabannya. Terbuktilah apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Aku akan diberikan dua perbendaharaan, yaitu merah dan putih. Maksudnya emas dan perak, yang tersimpan di dua negara besar yang berkuasa saat itu, Romawi dan Persia. Lalu kata Nabi SAW, wa inni sa'altu Rabbi, aku memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa bagi umatku. Apa isi doa bagi umatnya? Pertama, jangan sampai Allah membinasakan umatnya dengan masa paceklik secara umum. Seluruh kaum muslimin mengalami masa paceklik, masa kekeringan yang menyebabkan mereka kelaparan, lalu musnah, lalu binasa semuanya. Ini pertama. Permintaan kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Permintaan kedua, jangan sampai umatnya ini dikalahkan oleh musuh. Lalu musuh menguasainya, menjajahnya. Kecuali kekalahan itu min siwa anfusihim, selain oleh diri mereka sendiri. Kalau oleh di luar muslim tidak akan kalah kaum muslim, tapi oleh sesama muslim mungkin keterpurukan itu bisa terjadi. Dan inilah yang terjadi, kaum muslimin tidak terkuasai oleh kaum kafir karena kalah di medan perang, tapi karena perpecahan, pertengkaran yang terjadi di kalangan internal kaum muslimin itu sendiri. Satu sama lain saling menokok dari belakang, saling menjatuhkan, saling menyudutkan, dengan sendirinya mereka kekuatannya melemah. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian berselisih, fatafshalu lalu kalian lemah, wa tadhhabari hukum, hilanglah kekuatan kalian. Sudah diwanti-wanti oleh Allah, ini dilanggar. Bertengkarlah mereka. Tanpa harus dihantam oleh musuh, mereka melemah dengan sendirinya. Inilah permintaan Rasul alaihi salatu wasalam dua. Pertama, umatnya jangan sampai dimusnahkan oleh paceklik yang berkepanjangan menimpa seluruh kaum muslimin. Yang kedua, jangan sampai kaum muslimin dikalahkan oleh musuh di medan perang lalu dikuasai. Kecuali kalau kekalahan itu disebabkan karena masalah internal kaum muslim. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi qal, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah berfirman, ya Muhammad, hai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Hai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapanku itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi. Ketetapan Allah itu ada dua macam. Pertama, yang disebut qada syar'i, ketetapan Allah yang syar'i. Maksud ketetapan Allah yang syar'i itu ketetapan Allah yang berupa syariat. Apakah ketetapan Allah yang berupa syariat ini bisa ditolak oleh makhluk? Ya, bisa. Seperti firman Allah Azza wa Jalla gitu ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan aturan, ketetapan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ini ketetapan syar'i. Jangan beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah ketetapan Allah ini ada yang menolak? Banyak. Banyak manusia yang beribadahnya kepada selain Allah, musyrik. Ada enggak orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua? Banyak. Oleh karena itu, ketetapan Allah yang berupa syariat seringkali ditolak oleh Allah, oleh makhluk, oleh manusia. Ini ketetapan yang pertama. Ketetapan yang kedua disebut qadha kauni. Ketetapan kauni. Yang dimaksud ketetapan kauni ini ada dua juga. Pertama, hukum Allah yang Allah terapkan di alam ini. Adanya gaya tarik bumi atau yang disebut dengan gravitasi, itu ketetapan Allah yang kauni. Setiap benda yang dilempar ke atas pasti jatuh lagi. Bisa enggak ini ditolak oleh makhluk? Enggak bisa. Bisa enggak ini dihindarkan oleh manusia? Enggak bisa. Orang kafir sekafir-kafirnya tunduk kepada ketetapan Allah yang kauni ini. Fisiknya tunduk, mau tidak mau. Dia loncat ke atas, apakah terus terbang? Enggak, tetap aja jatuh ke tanah. Siapa yang tidak makan, dia akan lapar. Itu ketetapan Allah. Siapa yang makan, dia akan kenyang. Baik dia itu manusia, binatang, atau yang lain. Baik manusia yang mukmin ataupun yang kafir. Itu enggak bisa ditolak. Hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Itu ketetapan kauni yang pertama. Ketetapan kauni yang kedua, takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan manusia, ini juga pasti terjadi. Nggak bisa ditolak oleh makhluk manapun. Oleh karena itu firman Allah dalam hadis yang sedang kita bahas, kata Allah, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Hai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, ketetapanku itu tidak bisa ditolak. Maksud ketetapanku di sini adalah ketetapan kauni. Ada enggak ayat Al-Qur'an yang mengandung kata-kata qada atau ketetapan maknanya kauni? Banyak. Contoh apa yang Allah jelaskan dalam Al-Isra ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadaina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna 'uluwan kabira. Wa qadaina, dan kami telah tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab bahwa kalian ini pasti akan mengadakan kerusakan di muka bumi dua kali, dan kalian akan sombong, akan merasa tinggi dengan tinggi setinggi-tingginya dan sebesar-besar. Nah, ketetapan Allah yang dimaksud di sini takdir, bukan syar'i. Karena secara syar'i mengadakan kerusakan di muka bumi tidak boleh. La tufsidu fil ardi ba'da islahi. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Itu ketetapan syar'inya, tidak boleh mengadakan kerusakan. Tapi secara takdir, ya, mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kalau qada syar'i bisa ditolak oleh makhluk. Seperti ketetapan syariat, manusia harus ibadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Ketetapan syar'i. Apakah semua manusia ibadah? Tidak. Sebagian besarnya menolak, menghindari ketetapan syar'i. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Ini ketetapan syar'i. Apakah semua manusia salat dan zakat? Semua kaum muslimin salat dan zakat? Tidak. Banyaknya mereka menghindari, menolak. Oleh karena itu ketetapan syar'i bisa dihindari dan bisa ditolak, tetapi mengandung risiko besar, yaitu dosa, murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Adapun qada kauni menyangkut hukum Allah yang Allah berlakukan di alam, yang oleh orang sekarang disebut dengan hukum alam, dan juga takdir, maka ini pasti terjadi dan tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Dari sini pun kita mengetahui bahwa setiap qada syar'i pasti dicintai oleh Allah. Tapi tidak setiap qada kauni dicintai oleh Allah. Enggak. Allah seringkali menetapkan ketetapan di alam ini yang sebenarnya tidak Allah sukai. Contohnya apa? Contohnya tadi, Bani Israel mengadakan kerusakan di muka bumi. Itu ketetapan Allah. Allah berfirman, wa qadayna ila Bani Israel fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Kami telah tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab, oh kalian ini pasti akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Itu ketetapan Allah, takdir Allah atas mereka. Dan isi takdirnya mengadakan kerusakan di muka bumi, dan mengadakan kerusakan di muka bumi pasti tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Walhasil, yang dimaksud dengan qadha dalam hadis yang sedang kita bahas, hai Muhammad, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan itu tidak akan bisa ditolak. Maksudnya qadha kauni yang menyangkut dua hal tadi, hukum Allah yang Allah berlakukan di alam, dan takdir yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluk. Maka takdir Allah dan hukum Allah yang Allah tetapkan di alam ini tidak bisa ditolak oleh manusia seberkuasa apapun, sehebat apapun. Contoh, apa yang terjadi pada diri Fir'aun? Kurang berkuasa apa Fir'aun pada zamannya? Tapi bagaimana ketetapan Allah kepada dia dan bala tentara yang sangat kuat? Allah menenggelamkan mereka di lautan. Demikian juga raja-raja yang pernah berkuasa secara zalim di muka bumi, seluruhnya oleh Allah Azza wa Jalla ditetapkan dengan ketetapan, dengan akhir yang tragis dalam kehidupan mereka. Dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang dimusnahkannya dengan cara dibenamkan ke lautan seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ada yang dikirim banjir bah yang dahsyat luar biasa seperti yang dialami oleh umat Nabi Nuh. Ada juga yang dibenamkan ke dalam bumi. Ada juga yang dikirim angin tofan. Ada juga yang dikirim umpamanya tiupan angin yang menerbangkan kerikil-kerikil yang sangat dahsyat yang mengenai seluruh manusia kemudian mati karenanya, dan seterusnya seperti yang pernah terjadi dan teralami oleh umat-umat masa lalu. Kata Allah, "Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, ketetapanku itu tidak bisa ditolak. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kerububiahan Allah yang zahir, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Akan tapi satu hal yang wajib kita ketahui, bahwa seluruh ketetapan Allah yang kauni tidak lepas dari ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah di balik seluruh ketetapan Allah, baik ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk. Coba perhatikan umpamanya Al-Qur'an surah Al-Insan ayat yang ke-30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Allah berfirman, dan tidaklah kalian punya kehendak, punya keinginan, kecuali Allah yang menghendaki demikian. Sesungguhnya Allah Maha Alim dan Maha Hakim. Jadi kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam, termasuk yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia, tidak lepas dari ilmu Allah dan hikmah Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata keinginan tanpa hikmah, tanpa dampak positif bagi makhluk di balik seluruh keinginan itu. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Jahmiyah dan yang lain-lainnya yang menyatakan innallaha la yaf'alul asya' illa bimujarradil masyi'ah. Sesungguhnya Allah itu ya, la yaf'alul asya', tidaklah Allah berbuat apapun kecuali murni karena kehendaknya. Sudah, hanya kehendak Allah. Yang anggapan seperti Jahmiyah tersebut ya mengandung isyarat bahwa Allah itu kehendaknya tidak disertai ilmu dan hikmah, maka ini mustahil. Jangankan Allah, manusia yang berakal gitu ya, dalam seluruh tindakannya pasti diperhitungkan. Apa untung ruginya? Pasti ada investigasi dahulu sebelumnya. Kalau umpamanya manusia mau membuat sebuah proyek bangunan kayak gedung atau apa, beberapa tahun sebelumnya mereka melakukan apa yang disebut dengan amdal ya. Analisa apa? Dampak dan lingkungan. Nih, kalau bikin gedung di sini, bikin macet lalu lintasnya, bikin banjir enggak gitu kan? Bikin kekacauan enggak? Ada amdal dulu, ada investigasi, ada penyelidikan dari segala segi. Jangan sampai ini didirikan, akhirnya apa? Jalanan macet, kemudian semua lingkungan itu jadi banjir. Ini enggak benar. Manusia aja begitu, ada amdal. Ini manusia yang berakal. Dan itu beberapa tahun sebelumnya dilakukan secara jeli, komprehensif, memperhitungkan berbagai macam aspek. Itu manusia yang berakal. Kecuali manusia yang pendek pikirannya, yang penting saya buat apa namanya rumah saja. Nggak peduli apakah rumah saya bikin banjir rumah orang atau tidak. Nggak peduli apakah atap rumah saya itu menghalangi masuknya sinar matahari ke rumah tetangga apa tidak. Nggak peduli. Itu orang kaya apa? Itu orang yang kaya, ya kaya gitu. Orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Egois. Yang penting dirinya untung. Yang penting dirinya enak. Nggak peduli enak dirinya tersebut merugikan orang lain, gak peduli. Itu orang bisa dituntut. Itu di dunia. Termasuk Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta-harta yang sedang kalian kelola kepada anak-anak yatim yang masih bodoh. Umpamanya anak yatim punya warisan banyak. Orang tuanya meninggal. Hartanya banyak, jatuh warisannya ke anak yatim. Ke anaknya, tapi anaknya masih kecil-kecil. Maka jangan diberikan itu harta ke mereka. Kamu kelola secara bijak, secara adil, secara benar. Jangan langsung diberikan, ini kan milik mereka, terserah mereka. Habis nanti dalam hitungan hari atau bulan, habis. Akhirnya mereka menjadi pengemis gelandangan di jalan-jalan. Maka Allah melarang. Wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kalian berikan kepada anak-anak yatim yang bodoh harta-harta yang telah Allah jadikan kalian sebagai pengelola yang berkuasa atas harta anak yatim itu. Jangan. Tes dulu, coba dikasih dulu modal nih, umpamanya 10 juta bisa enggak? Kalau 10 juta sehari habis, nah jangan, belum selesai, belum siap dia. Tes lagi nanti setahun kemudian begitu. Setelah umpamanya dia bisa mandiri mengelola uangnya dengan baik, baru diberikan. Itu sikap orang yang berakal, bijak, didasarkan pada ilmu dan hikmah. Itu orang, itu manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla, tidaklah Allah berbuat sesuatu kecuali berdasarkan ilmunya, keadilannya, hikmahnya. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali di dalam ketetapannya itu pasti didasarkan kepada ilmu, keadilannya, dan hikmahnya. Baik hikmahnya ini kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, yang jelas seluruh ketetapan Allah Azza wa Jalla didasarkan kepada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun ketetapan Allah kecuali di sana banyak hikmah dan kebaikan bagi makhluk yang menerima ketetapan itu, sekalipun sepintas ketetapan Allah tersebut buruk bagi makhluk tersebut sepintas. Seperti dikasih musibah, seperti dikasih sakit gitu ya, seperti umpamanya ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, sepintas itu buruk bagi orang yang mengalaminya. Tapi jauh di balik keburukan itu terkandung kebaikan yang sangat banyak, yang jumlah kebaikannya melebihi dari penderitaan yang dilakukan, yang dialami oleh orang yang menerima musibah itu. Di antara kebaikannya itu, dosa dia gugur. Kedua, dia bisa sabar dan sabar melahirkan pahala yang sangat banyak. Ketiga, derajatnya oleh Allah diangkat naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang keempat, doa dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam momen seperti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seabreg kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah berikan kepada orang yang menerima ketetapan yang dianggap buruk tadi. Firman Allah dalam hadis ini, "Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Hai Muhammad, sesungguhnya aku, kata Allah, kalau aku telah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan itu tidak bisa ditolak. Ucapan ini oleh Allah diungkapkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dua hal tadi itu. Pertama, jangan sampai umatnya dimusnahkan oleh paceklik secara umum. Kedua, jangan sampai umatnya dikalahkan oleh musuh lalu dikuasai, dijajah. Oleh Allah dijawab, kalau aku sudah menetapkan satu ketetapan, itu tidak bisa ditolak. Mengandung isyarat bahwa di antara apa yang diminta dalam doa Nabi Sulsam, kadang ada doa Nabi yang ditolak, tidak dikabulkan. Di antaranya umpamanya Nabi Sulsam berdoa kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah enggak, ingat enggak kita kepada pembahasan beberapa bab yang lalu, mungkin berbulan-bulan yang lalu di tempat ini juga membahas kitab yang sedang kita bahas juga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Uhud sampai terluka, 4 gigi depannya pecah tanggal. Nabi SAW sampai berdoa. Isi doanya apa? Laknat. Doanya diungkapkan dalam sholat, dalam kunut nazilah. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknat si fulan, si fulan, si fulan. Tiga orang disebut namanya dalam sholat. Berdoa dalam sholat dalam keadaan menderita karena dizolimi dalam perang gitu ya. Pertama yang berdoanya Nabi. Kedua berdoanya karena dizolimi, disakiti. Dan doa orang yang dizolimi makbul gitu kan. Ketiga diungkapkan dalam sholat. Dan sholatnya pasti sholat berjamaah diaminkan oleh sekian jumlah jamaah yang mengaminkannya di belakang beliau sholat. Apa yang terjadi? Turun ayat yang menegur. Urusan ini bukan tanggung jawab wahai Muhammad. Dan ternyata tiga orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW dalam sholatnya, ternyata tiga-tiganya masuk Islam dan keislamannya bagus. Padahal Nabi mendoakan apa? Laknat untuk mereka. Tapi kok malah masuk Islam dan keislamannya bagus dan mati sebagai seorang muslim yang sholat. Oleh karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin wal maqsud min qawlihi idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad bayanun anna minal asya'i allati sa'alaha an-nabiyyu sussama lam yu'tiha. Bahwa ungkapan ini menjelaskan di antara perkara-perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan oleh Allah azza wajalla. Karena apa? Karena Allah menetapkan segala ketetapan dengan ilmunya dan hikmahnya. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menginginkan sesuatu yang diinginkan, kadang oleh Allah Azza wa Jalla isi doanya ditolak, tidak dikabulkan, karena Allah tahu. Berdasarkan ilmunya dan hikmahnya, mungkin kalau dikabulkan itu buruk bagi orang tersebut. Maka kalau seorang muslim berdoa dengan memenuhi syarat-syarat diijabahnya doa, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau isi doanya bagus untuk si hamba, dikabulkan segera. Kedua, kalau umpat tidak bagus dikabulkan saat itu, Allah tunda esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sekian tahun lagi. Pada waktu yang apabila itu dikabulkan, bagus efeknya bagi si hamba. Yang kadang-kadang ketika doa itu dikabulkan bagi si hamba sudah lupa bahwa dia pernah berdoa demikian. Sekarang berdoa mungkin 3-4 tahun kemudian baru dikabulkan. Umpah, ya Allah, saya ingin haji ini cepat-cepat, ya Allah, hajikan saya. Terus oleh Allah ditunda enggak tahun itu. Mungkin kalau tahun itu berakibat buruk, mungkin mentalnya enggak siap, imannya juga kurang kuat, sehingga pas kesana banyak mengeluh, tidak maksimal, sehingga mungkin hajinya ditolak karena kekurang siapan dia, begitu ya. 4 tahun, 5 tahun kemudian baru dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla haji dengan keadaan yang jauh lebih siap dan hasilnya maksimal. Ketika 5 tahun kemudian dikabulkan, dia sendiri sudah lupa bahwa dia pernah berdoa ingin dihajikan. Mungkin begitu. Sebagai ilustrasi beginilah. Kita umpamanya orang tua punya anak yang masih kecil. Musim hujan kayak begini. Anak kita lagi flu, lagi pilek. Pagi-pagi bangun tidur merengek, mah, pa, minta es krim. Pagi-pagi. Karena anak gak berpikir panjang, gak punya ilmu apa efeknya pagi-pagi, belum makan apa-apa dalam keadaan flu atau pilek, makan es krim bisa masuk angin, bisa sakit, bisa macam-macam gitu kan. Kalau dikabulkan saat itu apa yang terjadi? Bisa sakit, buruk. Dikabulkan gak oleh orang tua? Enggak, jangan. Kenapa gak dikabulkan? Apa gak sayang? Bukan, justru karena sayang. Kalau diberikan saat itu, bahaya bagi dia. Maka walaupun menjerit-jerit, teriak-teriak gitu ya, maka tidak dikabulkan oleh orang tuanya, malah dibujuk dengan yang lain-lain. Setelah agak siang, anaknya main, sudah keringetan, sudah haheho gitu ya, sekitar jam 1 atau jam 12 gitu, menjelang zuhur dipanggil, "Nak, nih es krim." Diberikan pada saat yang tepat. Anaknya sudah makan, sudah keringetan, sudah capek, pada waktu panas sudah dikasih, baru enak tuh, pas. Dan ketika diberi, si anak sudah lupa bahwa tadi pagi dia minta es krim itu. Tapi diberi pada saat yang tepat. Itu orang tua yang cerdas, berilmu, dan juga hikmah, bijak. Mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi. Memberi apa yang diminta oleh anak pada saat yang pas, dan tidak memberikannya pada saat apabila itu diberikan berbahaya bagi si anak. Manusia aja kayak begitu, apalagi Allah SWT. Atau kalau tidak dikabulkan ketika hidup di dunia, itu akan jadi simpanan di akhirat. Atau Allah Azza wa Jalla akan memalingkan bagi dari orang itu sesuatu yang tadinya buruk, akan ditimpakan bagi dia, di cancel, dibatalkan karena doa orang tersebut. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini menyatakan, "Idza qadaitu qada'an la yurad." Kalau aku sudah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan itu tidak akan bisa ditolak. Lalu Allah berfirman pada kalimat selanjutnya, "Wa inni a'taitu kali ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahu." Kata Allah, aku akan berikan untuk umatmu keputusan, jawaban bahwa aku tidak akan memusnahkan mereka dengan kekeringan paceklik secara umum. Ini pertama. Kedua, aku pun tidak akan membuat musuh-musuh selain dari diri kalian menguasai kalian lalu menjajah kalian, menjajah mereka. Ini yang kedua. Lalu diqayyid itu di apa ya? Walau istama alai min man abi aktoriha. Sekalipun musuh-musuhmu mengepungmu dari segala penjuru, musuh-musuh kaum muslimin mengepung kaum muslimin dari segala penjuru, Allah tidak akan membiarkan musuh-musuh itu mengalahkan kaum muslimin dan menguasai serta menjajah mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yaswi ba'duhum ba'dan, sehingga sebagian kaum muslimin menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Nah, ini dua. Ketika yang pertama, kata Allah, aku tidak akan menghancurkan, membinasakan umatmu dengan paceklik secara umum. Ini enggak ada syarat apa-apa. Mutlak saja. Nah, yang kedua ini ada syarat. Aku tidak akan membiarkan musuh-musuh kalian selain dari diri kalian menguasai dan menjajah kalian. Kecuali kalau ada sebagian dari umat ini menghancurkan sebagian yang lain. Diqayyid. Diqayyid itu apa? Dibatasi. Diberi syarat. Bahwa umat Islam ini tidak akan dikalahkan oleh musuh dengan syarat. Masing-masing internal kaum muslim ini tidak saling menghancurkan satu sama lain. Tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, ya Allah tidak janji. Allah tidak memberikan jaminan. Dan apa yang terjadi sekarang? Persis seperti itu kan? Kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Bukan karena kalah di medan perang. Kan kita tidak ada peperangan secara umum antara ini muslim, ini kafir. Loh, lalu kaum muslimin kalah dijajah. Enggak. Tanpa melalui peperangan kaum muslimin diotak-atik, diatur. Kehidupannya dalam berpolitik, kehidupannya dalam bersosial, kehidupannya dalam berekonomi, termasuk kehidupannya dalam berakidah, berideologi, diatur di otak-atik oleh orang-orang kafir walaupun beda dan lintas negara, ya. Karena apa? Karena apa yang disyaratkan oleh Allah di dalam hadis ini tidak dipenuhi oleh kaum muslimin. Dilanggar, yaitu sebagian kaum muslimin menghancurkan sebagian kaum muslimin yang lain. Karena itu dilanggar, maka jaminan Allah Azza wa Jalla dicabut dari mereka. Berdasarkan hal itulah, keterpurukan kaum muslimin pada zaman sekarang dan zaman-zaman sebelumnya itu bukan karena menangnya orang kafir ketika berperang melawan orang-orang muslim, tapi karena konflik internal di kalangan sesama muslim. Berdasarkan hal itu pula, maka satu-satunya solusi, jalan untuk bisa mengembalikan kemuliaan, hindari ini konflik ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Kemudian ayat yang berikutnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbir. Innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian itu berpecah belah. Janganlah kalian itu saling bertengkar satu sama lain. Saling bersengketa satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain, saling menyudutkan, saling menghancurkan, fatafshalu, lalu kalian lemah. Wa tadhhabari hukum, lalu hilanglah kekuatan kalian. Kalau kekuatan kaum muslimin sudah hilang, tanpa harus diotak-atik oleh musuh, itu sudah ambruk dengan sendiri. Oleh karena itu keterpurukan kaum muslimin bukan disebabkan karena kuatnya orang-orang kafir, tapi karena memang terlalu lemahnya fondasi kekuatan kaum muslimin yang disebabkan karena konflik internal di kalangan mereka. Ini penjelasan hadis yang dibahas dalam bab bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Timbul pertanyaan, hadis ini apa hubungannya dengan bab ini? Hadis ini kan menjelaskan bahwa bumi ini akan dikuasai oleh kaum muslimin, termasuk Romawi dan Persia. Lalu doa Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla dengan isi dua doa, yaitu pertama agar umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik secara umum, yang kedua agar umatnya ini tidak dikuasai oleh musuh. Apa kaitan dan hubungan hadis ini dengan judul bab ini? Kalau diperhatikan sepintas seperti tidak ada hubungan, padahal hubungannya jelas, kuat. Di mana letak hubungannya ini? Nampaknya kita tidak sempat untuk menjelaskan sore ini. Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit, sedangkan penjelasan tentang ini lumayan agak panjang juga, biar antum semua pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun juga penasaran, sehingga mengikuti lanjutan dari kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Kita cukupkan dulu penjelasan kita di sore hari ini sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Ari di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini sampai menjelang maghrib. Alhamdulillah Rabbil Amin. Fadal ya Ari. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi sebenarnya kali ini saya akan mempersilakan kepada Bapak Islam Pak Amin Sabi di Roja dan Bapak Roja yang ingin bertanya berkaitan dengan teknologi dan kesempatan sore hari ini. Silakan Bapak menghubungi kami di 021-823-543 atau saksikan dengan kirimkan di 081-317-7643. Pertama saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Aman Zahrani di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah perbedaan dengan Islam itu terjadi karena perbedaan tidak dan ibadah atau karena perbedaan politik atau kekuasaan? Iya, Bapak Zahroh apa? Di Aceh ya, Barakallahu Fik. Taib, apa yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam? Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah kitab Al-Iqtisam ketika membahas bab ini dengan judul Min Asbabil Khilaf, di antara sebab-sebab terjadinya khilaf, beliau menyatakan ada tiga penyebab pokok terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Penyebab pertama adalah al-jahal, kebodohan, ketidaktahuan. Lalu yang lebih parahnya lagi, orang yang bodoh tentang syariat Islam, tentang Quran Sunnah, tapi dia menguasai ilmu-ilmu duniawi, dianggap sebagai rujukan dalam memahami Islam. Dia ini bergelar profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya. Gelarnya lebih panjang daripada namanya. Saking pinternya ini orang dalam ilmu duniawi, tapi dia gak faham syariat, gak faham Quran Sunnah. Orang itu dianggap sebagai orang alim, sebagai ulama, sebagai mujtahid, karena bergelar profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya. Lalu ditanya, lalu menjawab, ditanya tentang Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, menjawab tanpa ilmu. Dia sesat dan menyesat. Kata Imam Asy-Syatibi, annahu, bahwa ada seseorang yang yu'tabaru annahu min ahlil ilmi wal istihad walam yablug ilmuhu tilkad daraja. Ada orang yang dianggap ahli ilmu dan ahli istihad padahal ilmunya belum sampai level itu. Wa ra'a ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan. Dia menganggap pendapatnya termasuk pendapat salah seorang ulama, dan ikhtilaf dia, perbedaan dia dengan para ulama, dianggap perbedaan antar ulama. Orang ini harus diingatkan dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan. Oleh Imam Bukhari diletakkan di bab tentang fitnah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilm fadalu wa adalu. Kata Rasul SAW, sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Tadinya dia pinter, dicabut jadi bodoh. Enggak. Tidak begitu cara Allah mencabut ilmu dari manusia. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak ada lagi ulama yang tersisa. Lalu orang-orang mengangkat orang-orang yang bodoh tentang syariat menjadi pemimpin. Lalu orang bodoh yang menjadi pemimpin ini ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Rabi'ah di sini laki-laki, baka Rabi'ah itu bukan syadidah. Rabi'ah ini suatu saat menangis dengan menangis yang sangat dahsyat. Bukaan syadidah. Lalu ditanya, hal musibatun nazalat bik, apakah ada musibah yang menimpamu? Dia bilang tidak. Walakin ustuftiya man laisa indahu ilmun fa'afta bi ghairi ilm fadalla wa adalla. Tidak, bukan musibah. Tapi ada orang yang tidak berilmu dimintai fatwa. Dia berfatwa tanpa ilmu. Dia sesat dan menyesatkan. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, la yazalun nasu ala khairin madamu akhadul ilma min akabirihim wa idza akhadul ilma min asagirihim halaku. Manusia itu akan selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama besar, ulama-ulama mujtahid yang ilmunya diakui. Dan ketika manusia mengambil ilmu agama ini dari asogir, dari orang yang minim ilmunya, bahkan enggak tahu apa-apa tentang syariat, dia hanya bergelar profesor doktor di bidang yang lainnya, maka diambillah agama dari mereka, maka mereka menjadi binasa. Salah satu penyebab lahirnya perpecahan, lahirnya pendapat aneh nyeleneh dari orang-orang seperti ini, lalu diikuti oleh orang banyak, diamalkan oleh orang banyak, berbenturanlah dengan orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari para ulama, terjadilah perpecahan. Ini pertama, kebodohan. Kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang ketiga, at-taqlidul a'ma, taklid buta kepada nenek moyang, kepada pendahulu-pendahulu, kepada tradisi yang terwariskan secara turun-temurun. Pokoknya begitu yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, begitu yang mereka yakini, mereka amalkan. Gak tahu itu benar, gak tahu salah, gak peduli sesuai dengan Quran, Sunnah atau bertolak belakang. Yang penting ini dari nenek moyang. Ini warisan, gak boleh dilepaskan. Ketika ada penyimpangan dari Quran, Sunnah dalam masalah tersebut, berbenturanlah dengan kaum muslimin. Timbullah persengketaan dan perpecahan. Inilah tiga penyebab pokok berpecah belahnya kaum muslimin. Pertama, kebodohan. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, taklid buta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih, Ustaz. Saya berkata, dari saudara kita, Sergi di Gresik, Ustaz melihatkan jarak kita di hati adalah awal khatir yang selalu berbau bagian, sedangkan di mana jalan itu saya bisa menemui dalam balas circumstance. Iya, barakallahu fik, Zaki di Gresik. Ada orang kafir mengajak berbuat baik kepada kita. Bagaimana sikap kita? Baik. Pertama, saya tidak akan menjawab secara to the point dari pertanyaan itu. Karena itu per kasus, nanti muncul kasus lain. Tapi jawaban saya diharapkan bisa menjadi antisipasi atas kasus-kasus serupa yang mungkin kelak akan terjadi. Ya. Pertama, bahwa kewajiban kita kepada orang kafir yang pertama kali adalah mendakwahi, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada seluruh kebaikan yang ada dalam Islam. Maka semua kebaikan yang ada dalam diri orang kafir sudah ada semuanya dalam Islam. Tanpa harus diajak oleh mereka, kebaikan yang mereka ajakkan kepada kita sudah ada dalam diri agama yang kita anut. Kedua, bahwa dakwah yang paling efektif dan efisien kepada semua orang termasuk orang kafir adalah menunjukkan Islam dalam perilaku kita, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosialisasi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan, dengan sahabat. Terapkan seluruh ajaran Islam, maka seluruh penerapan dari ajaran Islam pasti akan berwujud akhlak yang mulia, dan semua akhlak yang mulia akan mengundang simpati setiap orang yang melihatnya. Betapa banyaknya orang-orang kafir zaman dahulu, hatinya, kekerasan hatinya tidak luluh oleh ayat, tidak luluh oleh hadis. Diajak ke Islam, menolak malah menentang, hatinya baru luluh setelah melihat kemuliaan akhlak Nabi dan para sahabat. Baru mereka menyatakan masuk Islam. Yang ketika diberi ayat, diberi hadis, diberi dakwah, mereka menolak. Tapi ketika melihat kemuliaan akhlak, langsung luluh hatinya dan tertarik kepada ajaran Islam. Nah, oleh karena itulah, maka coba ketika ada tetangga sakit, kita yang pertama kali melayatnya. Ketika ada tetangga yang kedengaran terkena musibah kesulitan, kita yang pertama kali menghibur dan membantunya. Ketika ada tetangga umpamanya yang mengalami kesusahan secara ekonomi, secara finansial, dan kita memiliki kemampuan untuk membantunya, kita yang pertama kali membantunya. Ketika ada seruan dari RT, RW, lurah setempat untuk bekerja bakti, kita yang menjadi pelopornya, tidak hanya tenaga, juga uang, juga makanan, dan seterusnya. Maka tetangga mana yang tidak suka kepada kita, yang tidak simpati kepada kita, yang tidak hormat kepada kita? Oleh karena itu, ketika di antara tetangga atau kawan itu ada orang kafir mau mengajak kita kepada kebaikan, ternyata kebaikan yang akan mereka ajakan kepada kita memang sudah ada dalam diri kita. Maka nanti mereka akan simpati, tertarik. Kamu ini kok nyenengin banget, kenapa sih? Apa jawab kita? Agama saya mengajarkan saya untuk begini. Nih ayatnya, nih hadisnya. Gak apa-apa sampaikan ayat. Oh, begitukah ayat dalam kitab sucimu? Iya. Oh, begitu agung, begitu mulia. Maka insya Allah ini akan menjadi jalan dakwah, terbukanya pintu hati mereka untuk menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka akan masuk Islam karenanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Waalaikumsalam. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Ridwan di Sumsel ya, Sumatera Selatan, barakallahu fiik. Apa reaksi dan jawaban kita bila ada orang yang di luar Islam walaupun ngaku Islam tapi mengucapkan salam kepada kita? Baik dia agamanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, termasuk Syiah, Rafidhah, ahlakahumullahu azza wa jalla, Kemudian mereka menyampaikan salam kepada kita. Iya, bila salamnya jelas terdengar oleh kita, ucapan assalamu alaikum tanpa ada plesetan, maka kita jawab dengan waalaikumussalam, dengan meniatkan salam di sana hidayah bagi mereka. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada mereka, melimpahkan keselamatan kepada kalian dalam bentuk memberikan hidayah kepada kalian untuk masuk Islam, untuk keluar dari kesesatan kalian. Itu niat kita menjawab salam mereka. Kalau ucapan salam mereka jelas, gamblang, tidak ada plesetan. Kecuali kalau salam mereka terdengar melecehkan dan ada plesetan seperti assalamualaikum, sam, racun. Dan sam ini mirip salam kan, terdengarannya, kedengarannya seperti salam, padahal sam. Dan sam maknanya adalah racun. Assalamualaikum, racun bagi kalian. Bila terdengar salamnya diplesetkan seperti itu, kita cukup dengan menjawab waalaikum saja, tanpa saja waalaikum. Artinya ya semoga sam racun itu kepada kalian, sudah sampai begitu. Nah, ini didasarkan kepada hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menukil sebuah riwayat tentang Nabi SAW menjawab salam secara benar dari orang yang menyampaikan salam kepada beliau, tapi meniatkan salam tersebut dengan hidayah. Kecuali kalau diplesetkan tadi menjadi sam, maka kita cukup menjawab dengan waalaikum. Jadi bila ada siapapun yang menyimpang, yang di luar muslim, walaupun dia ngakunya muslim, kemudian menyampaikan salam, maka bila salamnya jelas, kita jawab dengan waalaikumsalam, dengan niat salam di sana hidayah. Kecuali kalau ada plesetan, kita jawab dengan waalaikum, cukup. Wallahu a'lam. Silakan lagi terakhir. Ya, Iya, barakallahu fik Bapak di tulang bawang di Lampung. Apa yang dialami oleh Bapak dari Lampung tadi mungkin hampir terjadi di setiap tempat. Kalau Bapak tadi dikatakan orang-orang tua gak mau ke masjid, kalau di tempat lain tidak hanya orang tua, anak-anak muda, orang-orang yang tengah baya, rata-rata enggan ke masjid. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama mendakwahi, menasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Pertama, kita menjelaskan kewajiban sholat berjamaah beserta seabrek keutamaannya dan ancaman keras bagi orang yang tidak menghadirinya tanpa uzur. Jadi ada tiga yang kita jelaskan. Pertama, hukum wajibnya sholat berjamaah menurut para ulama yang didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis tentang masalah itu. Kedua, iming-iming tentang besarnya pahala sholat berjamaah, dari mulai melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, langkah kanannya menambah pahala, langkah kirinya menghapus dosa gitu ya. Kemudian ada doa sholawat dari para malaikat gitu kan, dan adanya nilai silaturahmi, adanya pahala 27 derajat dan seterusnya, dengan seabrek keutamaan sholat berjamaah yang menggiurkan. Ketiga, ancaman yang menakutkan bagi orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah tanpa uzur. Tapi ingat, memberikan ancaman juga yang lemah lembut, Jangan sampai didramatisir gitu. Nih calon-calon neraka nih dengar hadis. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini yang pertama mendakwahi dari tiga aspek. Kedua ini yang lebih penting ya. Umumnya keengganan orang sholat berjamaah karena lemahnya iman. Dijelaskan ini wajib, dijelaskan ini sangat agung, dijelaskan ini dosanya besar, cuek. Karena apa? Karena iman yang lemah. Oleh karena itu langkah kedua jangan lupa menguatkan iman mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berupaya agar ilmu dari aspek tauhid, akidah bisa sampai ke mereka. Ajak mereka ke pengajian. Kalau enggak ajaknya tele radio roja. Kita kasih buku, kita kasih CD-CD ceramah, kita tunjukkan web-website yang isinya kajian-kajian yang bisa mereka dengar di rumah atau di setiap saat gitu ya. Kasih USB ini, coba dengar di USB ini di mobil setel gitu ya. Isinya apa? Ilmu, isinya ceramah. Tambah ilmu, insya Allah tambah iman. Kalau iman sudah kuat, insya Allah dengan sendirinya mereka akan secara ringan melangkahkan kaki mereka ke masjid. Ini yang kedua, menguatkan iman. Ketiga, jangan lupa mendoakan mereka. Agar mereka apa? Agar mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa ke masjid. Terakhir yang keempat, ajakan secara langsung perlu. Ya, kalau kita bertetangga mampir, Pak lagi apa? Gitu ya, dari 11:30 nih. Kalau umpamanya duhur jam 12. Wah lagi ini, ayo sebentar lagi ke masjid saya tunggu ya, yuk. Ayo mandi dulu, pakai baju dulu, bila perlu disamperin begitu. Dijemput, oh esok aja duluan, nanti saya nyusul, mudah-mudahan benar. Gitu ya. Begitu juga kepada yang lain-lainnya, mudah-mudahan ajakan yang tidak memaksa, jangan memaksa. Pokoknya kalau bapak gak keluar, saya juga gak akan pergi dari sini. Nah itu ngancem namanya, jangan. Kalau memang sudah diajak secara lemah lembut, secara baik-baik, jangan dipaksa, dipaksa marah mereka. Nanti maka malah tambah anti. Coba lagi besok, coba lagi lusa, coba lagi hari-hari berikutnya, sampai akhirnya hatinya luluh oleh ajakan kita. Inilah empat cara yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan menjelaskan tiga poin wajibnya sholat berjamaah, keagungan sholat berjamaah dan besarnya dosa kalau tidak berjamaah. Yang keduanya kuatkan iman. Yang ketiga doakan. Yang keempat ada ajakan langsung kepada mereka dengan cara yang baik. Baik, akhi Ari sebentar lagi di sini maghrib. Cukup sampai di sini. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Roja dimana saja Anda berada, insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.